sejak dari dahulu tanpa tahu mengapa. Andai ku bisa jadi sempurna, ku telah mencoba tapi selalu kembali lagi. Setiap tindakan, setiap langkahku, setiap jalanku, semua kembali ke tempat yang tak dapat ku tuju.